di sudut yang agak emang, mabuk kepayang. Hei, mengapa kau berpindu karena satu rupiah? Bukankah berjuta-juta telah kau miliki? Sampai hatikah kau lihat dia di sana? Jangankan rumah yang indah, jika pun dia tak punya. Hei, kamu yang di sana, di balik bilik sepi.